Tengok apa lagi selain itu, banyak lagi kaedah-kaedah penting yang anda boleh dapatkan daripada risalah ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama yang luas ilmu pengetahuan tentang syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan golongan yang diberikan ilmu dari kalangan kamu kepada beberapa tingkatan yang tinggi di sisi Tuhan. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Al-Albani dan membalas budi orang-orang yang menyebarkan ilmu beliau dengan balasan yang baik. Semoga kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang membacanya.